Kana al-waladaini maridaini. Nah, maridon menjadi maridain karena dimasuki oleh kana, ya kan? Khobarnya dinasob. Nah, berhubung di sini maridon adalah isim mutsanna, maka tanda nasobnya adalah ya. Sehingga alif pada maridon dirubah menjadi ya, menjadi maridaini. Yang kedua, al-muslimuna sha'imuna. Al-muslimuna sha'imun. Kaum muslimin, mereka puasa. Adalah orang-orang yang berpuasa. Al-muslimun sebagai mubtada, sha'imun sebagai khobar. Dimasuki kana, menjadi kanal muslimuna sha'imina. Nah, khobarnya yaitu sha'imun, karena dia adalah jamak mudzakkar salim, tanda nasabnya adalah ya, sehingga menjadi sha'imina. Yang ketiga, al-waladani yarkudani. Al-waladani yarkudani. Kanal waladani yarkudani. Ini khobar, akan tetapi dia bentuknya apa, ikhwan? Jumlah fi'liyah, fi'il, iya kan? Yarkudani. Dulu saya pernah sebutkan bahwasannya yang kaitannya merofakkan isim dan menasobkan khobar, khobarnya yang dinasob sehingga dia mengalami perubahan itu hanya pada khobar yang jenisnya itu mufrad, kata, bukan kalimat. Nah, khobar ada dua kan, iya kan? Ada yang mufrad, ada yang bukan mufrad. Yang bukan mufrad ada empat. Yang pertama jumlah apa? Ismiyah. Iya kan? Jumlah ismiyah. Yang kedua jumlah fi'liyah. Yang ketiga jar dan majrur. Lampunya dimatikan. Yang di luar dikurangi. Yang di luar lampunya dikurangi. Mati. Jar, wa, majrur. Yang keempat adalah dhorof. Yang keempat adalah dhorof. Nah, ini untuk jenis khobar ghairu. Antum bisa lihat di kitab ghairu mufrad. Atau jenis, kalau jenis kedua adalah mufrad, yaitu khobarnya satu kata, seperti contoh misal al-mudarrisu maridun. Pernah saya sebutkan bahwasannya kana merofakkan isim dan menasobkan khobar. Khobar itu akan menjadi nasob itu hanya pada khobar jenis mufrad. Adapun kalau khobarnya jenis jumlah ismiyah atau khobarnya fi'il, kata kerja, atau jar majrur, dzaraf, maka sama sekali tidak ada kaitannya nasob-nasob. Tidak ada kaitannya. Dia dinasob ketika hanya khobar itu berbentuk mufrad seperti ini. Berarti kalau seandainya dia jumlah fi'liyah seperti pada contoh nomor 3, soal nomor 3, al-waladani yarkudani, kedua anak itu sedang tidur. Yarkudani. Nah, jelas ini jumlah ismiyah, iya kan? Jumlah ismiyah berarti mubtadanya adalah al-waladan, ini mubtada. Adapun yarkudan ini sebagai khobar. Akan tetapi khobarnya jenis mana? Apakah mufrad? Bukan, dia fi'il. Iya kan? Keduanya sedang tidur. Dia khobarnya berarti masuk di kedua ini khobarnya. Yaitu jumlah fi'liyah. Dia ada fi'il, sebenarnya juga ada fa'il di sini. Sehingga kalau seperti ini tidak ada kaitan lagi dengan tanda nasabnya apa? Tidak ada. Dia seperti biasanya ini tidak mengalami perubahan, cukup dimasukkan karena sudah tidak mengalami perubahan. Jangan kemudian yarkudani dinasob menjadi kanal waladan yarkuda. Ada lagi yarkudaini. Kiranya ini apa? Isim musanna. Padahal bukan, ini fi'il. Iya kan? Berarti dia mengalami tetap. Contoh lainnya. Contoh lainnya al-waladu yaqra'ul Qur'an. Yaqra'u al-Qur'an. Anak kecil itu sedang membaca Al-Qur'an. Jelas mubtada'nya adalah al-walad, ya kan? Khabarnya apa? Nah ini. Jumlah kata kerja. Ini sebagai khabar. Apa ada kaitannya dia dinasab? Tidak ada. Ya ini ketika antum mendapati khabar dengan bentuk salah satu dari empat ini, maka tidak mengalami perubahan. Dimasuki kana atau tidak dimasuki kana tidak mengalami perubahan. Cuma nanti memang dari sisi i'rab ada tersendiri caranya. Namun saya tidak sebutkan. Yang jelas dari zahir tidak mengalami perubahan. Yang mengalami perubahan apabila khabar itu dengan jenis yang seperti ini. Al-mudarrisu maridun ketika dimasuki kana berarti mengalami perubahan. Kanal mudarrisu maridon. Nah, seperti ini. Kanal mudarrisu maridon. Mengalami perubahan. Berarti ini khobar ketika dimasuki kana, khobarnya di nasob dengan fathah. Karena berhubung contohnya isim mufrad. Nah, ini pernah saya sebutkan. Mungkin karena Ivan lupa. Yang jelas, kalau khobarnya jenis ghairu mufrad jumlah ismi ini sama sekali tidak mengalami perubahan. Dalam artian, ketika antum mendapati kalimat dengan khobar jumlah ismiyah seandainya. Atau jumlah fil ejer majrur, dorob. Ketika dimasuki kana, sama sekali tidak mengalami perubahan. Ada kana, ada tidak kana, seperti itu keadaannya. Cuman nanti, kalau antum nanti pada jenjang berikutnya, dia berubahnya itu dari sisi i'rabnya tersendiri. Ada caranya sendiri dan saya tidak sebutkan. Karena khawatir memberatkan. Nah, yang mengalami perubahan itu hanya ini. Hanya ini. Sehingga untuk nomor tiga, al-waladani, yarkudani, itu saya ada yang keliru menjadi yarkuda ini karena mungkin menyangka itu adalah isim mutsanna ya, tapi itu adalah kata kerja fiil ditandai dengan diawali oleh huruf ya, yarkudani. Nah, karena ini sini khabarnya berbentuk fiil maka tidak mengalami perubahan, ya kan, tidak mengalami perubahan. Yang keempat, fi baiti ustadzun. Fi baiti ustadzun. Nah, ini kaitannya apa? Khobar muqaddam, mubtada, muakhor. Iya kan? Karena khobarnya berbentuk jer dan majrur. Sebagaimana pada ketentuan, pada halaman 42. Nah, jika khobarnya berbentuk jar majrur atau dzaraf, maka keseringannya apa? Khobarnya didahulukan, mubtada'nya ditaruh di belakang. Aslinya di situ adalah ustadzun. Aslinya ustadzun fi baiti. Karena ini khobarnya jar dan majrur, maka dibalik yang di depan mubtada diletakkan di belakang, adapun khobarnya di depan menjadi fi baiti ustadzun. Ketika dimasuki kana, nah maka kana ustadzu fi baiti atau kana fi baiti ustadzun juga bisa sebenarnya. Cuma seringannya kalau khobarnya di jar dan majrur maka seringnya didahulukan. Seringnya didahulukan. Nah, ini ada pembahasan sendiri dan kemarin pun kita tidak sebutkan. Cuma kita sebutkan secara global saja, ya kan? Nah, meskipun ketika antum mengatakan ustadzun fi baiti, ya benar, tidak masalah. Seperti dalam Al-Quran, banyak juga khobar dengan bentuk jar majrur, tapi tidak dibalik oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Tidak mengapa. Nah, namun di sini, intinya seperti pembahasan tadi ini, khobarnya berbentuk jar dan majrur, maka tidak mengalami perubahan. Berarti, fi baiti ustadzun, ketika dimasuki kana, kana fi baiti ustadzun. Tidak mengalami perubahan sama sekali. Karena apa? Khobarnya salah satu dari ghairul mufrad ini. Nah. Baik. Kemudian yang kelima. Al-bintani nasyitotani. Nah, al-bintani nasyitotani. Ini juga termasuk ada yang keliruan. Ketika ikhwan ketika memasuki kana pada contoh ada soal nomor 5, ya seperti kana yang lainnya, mungkin kekeliruannya kurang teliti dari mubtada. Mubtadanya padahal al-bintan ini mu'anas atau mudzakkar ikhwan? Mu'anas, ya kan? Berarti harus kananya juga harus di mu'anaskan karena kana itu fi'il, ya kan? Fi'il. Seperti fi'il-fi'il yang lainnya dalam artian diterapkannya padanya ketika mu'anas harus ditambahi ta'nis. Berarti yang benar kanat al-bintani nasyitotaini. Nah, jadi kanat ada ta'nisnya. Disebabkan karena mubtada'nya mu'annas. Seperti gini, kalau di sini kan mudzakkar, al-wadani, al-walad berarti kana, al-mudarrisu kana. Kalau seandainya al-mudarrisu kita ganti al-mudarrisatu, berarti kana pun harus disesuaikan, mu'annaskan, yaitu kanat. Kanat al-mudarrisatu maridotan. Karena mudzakkar apa mubtada'nya mu'anas, maka khobarnya harus di mu'anaskan. Di sini mudzakkar karena mubtada'nya mudzakkar. Nah. Berarti kalau mubtada'nya mu'anas harus karena ditambahkan padanya apa namanya? Ta'nits. Dan ini berlaku pula pada saudara-saudaranya karena ya, seperti asbaha. Berarti kalau al-bintani nasyitotan, kalau asbaha berarti tinggal menambah ta'nis. Jadi asbahat. Nah. Asbahat al-bintani nasyitotan. Yang keenam. Aliyun akhuka. Aliyun akhuka. Nah ini aliyun mudzakkar berarti tetap hanya kana tanpa perlu ta'nis ya kan. Kana aliyun akhuka menjadi akhoka. Aliyun mubtada, aku sebagai khobar. Ketika dimasuki kana, khobarnya harus dinasob. Nah, berhubung di situ apa? Asma'ul khomsah, maka tanda nasobnya adalah alif. Iya kan? Akhuka menjadi akhoka. Kana aliyun akhoka. Adalah Ali, saudaramu. Yang nomor 7. Al-bintani tajlisani. Al-bintani tajlisani. Nah, di situ al-bintan mu'annas. Maka kana, pakai kana atau kanat ikhwan? Kanat. Dengan menambah tak sukun, ya kan? Kanatil bintani tajlisan. Tajlisan itu jenis apa? Fi'il, ya kan? Jangan tertipu alif dan nunnya. Oh, isim mutsanna lagi, berarti tajlisa ini. Itu adalah fi'il. Fi'il ditandai, diawali dengan apa? Ta, ya kan? Mungkin yang baru dengar kalau fi'il itu biasanya kata yang diawali oleh a, na, ya, dan ta disingkat menjadi ana itu, ya kan? Ini biasanya fi'il. Kalau antum mendapati kata depannya a, hamzah itu berarti fi'il. Kalau depannya itu na, berarti fi'il. Dan walaupun ini tidak secara mutlak ya, namun untuk membantu. Walaupun juga kembali ke makna. Tidak mengapa antum misalnya menjampai ini sambil kalau punya kamus bahasa Arab silahkan sambil buka untuk membiasakan diri mencari apa namanya kamus ya, karena kamus bahasa Arab ini tidak seperti bahasa Indonesia. sedikit rumit mencari kamus bahasa Arab. Berarti ketika dimasuki kana menjadi kanatil bintani tajlisani, tidak mengalami perubahan, ya kan? Tidak mengalami perubahan karena khobarnya bentuknya adalah fi'il. Nah, tidak mengalami perubahan. Yang kedelapan, ana maridun. Nah, ini kemarin sudah ya. Ketika dimasuki kana menjadi kuntu. Nah, kuntu. Cuma kayaknya tadi itu ada yang salah menulis kuntu. Menjadi enggak, dia tetap a, cuma gak masuk. Kayaknya panjang. Tarik untuk ini susah kalau bacanya. Berarti harus gini. Ya karena mungkin belum belajar imla ya. Nah, nulisnya ini yang bawah yang enggak ini salah. Kuntu. Ana kuntu. Berarti kalau ana maridun menjadi kuntu maridon. Nah, mengalami perubahan kalau di sini maridon karena khobarnya berbentuk surat ini, ya kan? Baik, berikutnya. Al-banatu najihatun. Nah, itu antum lihat, perhatikan al-banat mu'annat. Berarti, kanat al-banatu najihat, gimana ikhwan yang benar? Najihatin dengan kasroh. Kenapa? Karena dia adalah jamak mu'annas salim. Bisa antum lihat kembali, jamak mu'annas salim, tanda nasabnya adalah kasroh, pengganti dari fathah. Nah. Yang ke-10, Maryamu muti'atun. Maryam adalah wanita yang taat. Jika dimasuki kana berarti sudah apa? Kanat Maryamu muti'atan. Ya kan? Muti'atan. Baik, yang ke-11. At-tullabu yata'allamuna. Para murid sedang belajar. Para murid sedang belajar. Berarti situ at-tulab sebagai mubtada, yata'allamuna sebagai khobar. Khobarnya jenis apa? Fi'il, iya kan? Sering fi'il. Berarti ketika dimasuki kana, tidak mengalami perubahan. Kana tulabu yata'allamuna. Tetap. Itu bukan jamak mudzakkar salim ya. Yata'allamun menjadi yata'allamina. Bukan jamak mudzakkar salim. Namun dia adalah fi'il. Dari jenis apa? Af'alul khamsah. Nah. Yang ke-12. Indi dinarun. Indi dinarun. Saya memiliki dinar. Mubtada'nya yang mana ikhwan ini? Dinar. Iya kan? Adapun indi sebagai khobar. Karena dia dari jenis dzaraf. Indi itu kata yang menunjukkan tempat. Di sisiku. Nah gitu loh. Iya kan? Indah itu di sisi. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah. Nah itu hanya Islam. Indah berarti di sisi. Dia kata yang menunjukkan apa? Tempat, iya kan? Berarti dia masuk ke jenis dzaraf. Nah, cuma biasanya diterjemahkan indi dengan milik. Bisa. Nah, dia masuk ke jenis dzaraf. Oleh karenanya, kalau khobarnya jenis jar dan majrur atau dzaraf, seringnya didahulukan, mubtada'nya diletakkan di belakang. Iya kan? Oleh karenanya menjadi apa? Indi dinarun. Walaupun antum mengatakan dinarun indi juga tidak mengapa. Namun seringnya demikian. Kalau khobarnya berbentuk jar dan majrur atau dzaraf, maka khobarnya diletakkan di depan kalimat, mubtada'nya yang sebelumnya di depan kalimat diletakkan di belakang. Nah, sehingga kalau dimasuki kana, nah juga tidak mengalami perubahan. Kana indi dinarun. Cuman isimnya, isim kanannya di belakang, khobar kanannya yaitu dzaraf letaknya di depan kalimat. Al-banatu yarqudna. Anak-anak perempuan itu yarqudna. Mereka sedang tidur. Nah, mereka sedang tidur. Berarti al-banat sebagai mubtada, khobarnya yarqudna. Bentuk apa ini, Huan? Fi'il, ya kan? Berarti kalau dimasuki kana atau kanat tidak mengalami perubahan. Menjadi apa? Kanat al-banatu yarqudna. Nah, tidak mengalami perubahan. Tidak mengalami perubahan. Nanti perubahannya dari sisi i'rabnya, penjelasan i'rabnya yang berbeda. Namun saya tidak sebutkan. Baik, yang ke-14, al-ustadu yu'allimu. Al-ustad sedang yu'allim, sedang mengajar. Nah, berarti khobarnya jenis apa ini? Fi'il, iya kan? Yu'allim, sedang mengajar. Fi'il. Berarti kalau dimasuki kana, kanal ustadu yu'allimu. Tetap. Tetap yu'allimu. Tidak yu'allima. Karena dia khobar dengan jenis fi'il. Tidak mengalami perubahan sama sekali. Yang mengalami perubahan khobarnya menjadi nasab dengan tanda-tanda khusus. Ini pada khobar dengan mufrad. Kemudian yang ke-15. Al-auladu la'ibuna. Al-auladu la'ibuna. Anak-anak kecil itu bermain. La'ibun. Bermain. La'ibun. Al-aulad sebagai mubtada. La'ibun sebagai khobar. Jenis apa itu, Ikhwan? Khobar jenis? Mufrad atau ghair mufrad? Hah? Jenis mana? La'ibun. Kalau dari isimnya, jenisnya isim apa itu? Jamak? Mudzakkar salim. Berarti masuk ke sini. Dia bukan kalimat. Ya kan? Bukan kalimat. Kalau la'ibun. Bermain di situ memang secara makna seperti fi'il ya. seperti fi'il. Namun di sini dia isim. Laibuna. Berarti kalau dimasuki kana, kanal auladu laibina. Laibina. Jamak mudzakkar salim mansub dengan tanda ya pengganti dari fathah. Kemudian yang ke-16, Zainabu ummuka. Zainab adalah ibumu. Berarti masukannya apa, Ikhwan? Di sini. Kana atau kanat? Kanat Zainabu menjadi ummaka. Dia mansub. Zainab adalah ibumu. Ummu menjadi ummaka. Al-waladu zakiyun. Al-waladu zakiyun. Anak kecil itu zaki, cerdas. Dimasuki kana menjadi kanal waladu zakiyan. Zakiyan. Cuman ada yang salah tulis dalam zakiyan. Menulisnya gini ya. Zaki. Ini yang pertama-pertama saya buka dari PR-nya ya, saya koreksi, cuma dengan berjawab itu mungkin asalnya saya tanda tangan saja, tapi nanti tinggal mereksi sendiri ketika penyelesaian di kelas. Nah, berhubung yang pertama saya periksa, nah nulisnya seperti ini. Jangan tersinggung ya. Nah, penulisan ini keliru ya, penulisan ini keliru. Kalau apa suatu huruf yang berharokat fathah tanwin, perhatikan huruf yang berharokat fathah tanwin di belakang ini, maka harus ditambahi alif. Namun alif tersebut kalau memungkinkan digabung dengan huruf terakhir, digabung. Nah, ya dengan alif bisa gabung? Bisa, berarti digabung. Za Zakiyan. Ini dengan tasydid ya. Zakiyan. Kalau seandainya enggak bisa digabung, contoh Muhammad, Muhammadan, bisa digabung dengan dal? Enggak bisa, makanya dia berdiri sini Muhammadan, jangan digabung. Nah. Terkecuali yang pertama ketika huruf tersebut memang tidak bisa digabung, yang kedua hurufnya adalah tak marbutah. Tak marbutah tidak bisa digabung, madrasatun. Kalau antum nanti gabung menjadi madrasatan, nah ini berarti dia jadi bukan tak marbutah, menjadi tak mabsutah. Kalau tak marbutah berarti tidak ditambahi alif. Tidak ditambahi alif. Sehingga huruf yang berharokat tanwin, akhir fathah tanwin, itu harus ditambahkan alif terkecuali tak marbutah. Kecuali tak marbutoh. Kalau tak marbutoh tidak perlu menambahkan alif. Namun selain tak marbutoh, apabila berharokat akhir dengan fathah tanwin, harus ditambahkan alif. Harus ditambahkan alif. Contohnya apa lagi? Waladan. Waladan berarti tambahkan alif. Waladan. Namun kalau contohnya apa lagi? Al-Muhandisatan. Muhandisatan. Insinyur perempuan ya. Nah, kalau muhandisatan tidak ditambahin alif karena tak marbutoh. Nah, yang jelas selain tak marbutoh, apabila berharokat fathah tanwin maka ditambahkan alif. Apabila memungkinkan digabung dengan huruf yang terakhir maka digabung. Seperti zakiyan. Kalau memang tidak bisa digabung berarti tidak digabung. Nah, ini hanya khusus pada harokat fathah tanwin ya. Pada harokat fathah tanwin. Namun kalau harokat domah tanwin, waladun, atau kasroh tanwin, waladin, nah, tidak perlu ditambahkan. Tidak perlu ditambahkan. Nah, ceritanya itu, kalau dua ini kan berat ya. Kalau satu zakiyah ringan. Kalau zakiyan itu berat. Makanya butuh apa tongkat untuk menahan harokat tanwin ini biar tidak jatuh ke bawah. Ceritanya gitu yang diajar oleh ustaz-ustaz dulu. Nah, kalau tidak dikasih alif, ini jatuh ke bawah bukan waladan, jadi apa? Waladin. berat karena dua, sehingga ditambahin tongkat untuk menahan biar di atas terus harokat fathah tanwin ini. Loh, kalau zakiyun juga dua, kalau zakiyun itu ringan karena ada balonnya. Ini bukan anu, ya Allah alam ini dongeng atau apa? Kalau waladun, ya kan, an dua gini, ya kan? Atau kadang berisnya gini. Ada bolanya, ada balonnya, ringan. Sehingga tidak perlu pakai bantuan tongkat. Nah, seperti itu. Baik, sehingga apabila akhirnya berharokat fathah tanwin, selain ya, selain tak marbutoh, maka ditambahkan alif. Ditambahkan alif. Nah, penulisan alif, kalau memungkinkan bisa digabung dengan huruf terakhir, seperti zakian ini, maka digabung. Kalau tidak memungkinkan untuk disambung dengan huruf terakhir, maka dia berdiri sendiri. Seperti waladan, muhammadan, dan yang lainnya. Baik, kita 17. Al-waladu zakiyun dimasuki kana menjadi kanal waladu zakiyan. Zakiyan. Nah, di situ ditanwin karena tidak beralif lam ya. Nah, dan insya Allah juga harus diperhatikan. Yang ke-18, al-madrasatu wasi'atun. Sekolah itu luas. Nah, berarti ini apa? Kana atau kanat, ikhwan? Kanat. Karena mubtada'nya mu'annats. Berarti kanat al-madrasatu atau kanatil madrasatu wasi'atan. Nah, wasi'atan tidak perlu ditambahkan alif. Karena tak marbutah. Nah, mungkin dia kuat menyangga ini. Taib ke-19. Al-ma'hadu jadidun. Al-ma'had. Ma'had ini biasa terjemahkan pondok pesantren, ponpes. Nah, ponpes itu, pondok pesantren itu jadidun, baru. Dimasuki kana menjadi kanal ma'hadu jadidan. Berarti kalau jadidan penulisannya ditambahkan alif di belakang. Iya kan? Ditambahkan alif di belakang, tapi tidak mungkin digabung dengan huruf dal, iya kan? Berarti alifnya berdiri sendiri. Yang ke-20, at-talibu kaslanun. Ini salah, cetakan baru ini salah ya. Cetakan baru kaslanun ya? Kalau cetakan lama? Kaslanu. Nah, berarti benar cetakan lama. Cetakan baru kaslanun. Ini keliru. Karena kaslan termasuk dari apa? Ismuladi layan sorif. Sifat yang ditambahkan alif dan nun pada akhirnya. Sehingga yang benar at-talibu kaslanu. Ketika dimasuki kana menjadi kana at-talibu kaslana tonan. Kaslana. Kaslana tidak boleh kaslanan karena dia ismul ladzi la yansarif, tidak menerima harokat tanwin. Sehingga kaslana kana at-talibu kaslana. Nah, berarti yang perlu untuk disebutkan tadi, saya kumpulkan ada 4 ya. Ini berdasarkan beberapa keliruan yang ada pada penyelesaian PR tadi. Yang pertama, penerapan kana dan kanat. Iya kan? Kalau mubtada'nya mudzakkar, pakai kana. Kalau mubtada'nya mu'annas, pakai kanat. Dengan menambahkan tak sukun. Karena kana ini adalah fi'il. Sama seperti fi'il-fi'il yang lainnya. Kalau fi'ilnya itu fi'il butuh fa'il, pelaku. Kalau kana ini masuk pada mubtada dan khobar. Sehingga kalau mubtada'nya mu'annas harus juga ditambahkan tak sukun. Kemudian berdasarkan yang saya catat ini, kebanyakan yang keliru pada nomor 20. Ya, at-talibu, ada yang kaslanu, ada yang kalau tidak salah kaslanan kalau tidak salah. Nah, tapi yang benar kaslana tanpa ditanwin karena kaslan ini termasuk dari ismul ladzi la yansarif. Nah, berarti kaslana. Kemudian yang ketiga yaitu yaitu tambahan huruf alif ini. Tambahan huruf alif pada penulisan kata yang berharokat fathah tanwin. Harokat akhir fathah tanwin harus diletakkan alif, ditambahkan alif. Nah, apabila memungkinkan untuk digabung, seperti contoh lain seandainya. Nah, ini mariyatun. Ketika mariyatun ada alif, tapi memungkinkan digabung, ya kan? Maka digabung. Kalau seandainya contoh lain apa lagi, Kun? Jadidun. jadidun. Berarti kalau jadi dan ditambahkan alif, memungkinkan digabung, Tuan? Atau tidak? Tidak, berarti berdiri sendiri. Ya kan? Terkecuali yang diakhiri dengan huruf ta marbutah. Berharokat, apabila berharokat fa'ta tanwin, maka tidak perlu juga menambahkan, tidak perlu menambahkan alif padanya. Wallahu a'lam bisawab. Baik. Sepertinya ini kita tidak bisa melanjut ya. Gimana? Sepakat ini selesai imtihan ya, Man? Kemarin itu